lu kemarin kayak gimana sih? Bagaimana kan? Oh itu. Gak tau nih, nunggu Rizal nih. Tahu, gak tau kemana Rizal. Lu kemana sih? Mana sih jadi aja? Rizal mana kok? Rizal! Sorry. Megan Fox barusan nelfon. Yo. Tuh, wah, enggak. Yo. Bayangkan bila harimu penuh warna. Itulah yang saat dia membuat tidurku tak nyenyak. Dia membuat makan pun tak enak. Ku terpikat pada kehangatan yang selalu dia berikan. Ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Kehangatan yang selalu dia berikan. Oh, ku rasa ku sedang dimabuk cinta. Nikmatnya kini ku dimabuk cinta. Ku rasa ku sedang sedang dimabuk cinta.